Matius bab 11. Salana apareng tu petotu karet moret, sedublas orang jeria, isa pas mios dari jadia, moro ke serta berta aki ya pesan, dari Allah, eta kota si semak dari jadia. Yahya pembaptis setepak na beda e penjara miarsa, parkara pa apa si lampa aki almasih. Red moret, beda sepas epakonnya biska isa, epakon atanya kantaria. Panjenengan engki orang sebedi rabu se ejen jaki ala. Ota bena ponapa abdina ki kotu anante orang lain? Isa adebu. Kasa, bekna beli ke Yahya. Ben kabele apa se kaiding ben etengale bekna. Orang buta nengale. Orang empon acelen. Orang se nyandeng penyakit kolek buduk beres. Orang kopok ngeding. Orang mate odik pole. Ben kabar bagus dari Allah. Eberta agi kareng orang miskin. Pocurongku orang setak mang-mang kangkui narema sengkok. Sa'lana reng orang seiyotos Yahya jeri abeli. Isa mulai adebu ka orang sebenya ejadiyah parkara Yahya. Debuna. Bekna entar kerara, teron nengaliana apa? Rebe selamber setongo angin. Entaran yang gua apa, bekna? Orang seaklam bi bagus. Reng orang seaklam bi bagus kenengna ekraton. Dedi, arah apa abak nami entar kara arah? Neng gua nabi, pacet iya. Lamalak lebih dari nabi. Sebab, Yahya jeria seemasot dalam Alkitab, seamonya kandaria. Arya tang otosan, debuna Allah, sengkok ngotos orang ria, aja ngada ibak na, sopaja orang jeria abebet jalan, selebeden abak na. Kayeng nga iya, edunya ria, tak tahu beda orang searajaan dari Yahya Pembaptis. Tapi meski beria, orang sepaling kini iantarana omata Allah, arajaan dari Yahya. Saja ke Yahya, ngabraki bertana sampai setiaria, omata Allah, elaben bireng orang seaih tiar, ngobesakna abekna kalaben kekerasan. Sampai pada tengah Yahya, sekabiena hokama Musa, ben pengajar nabi-nabi arama lagi, parkara pak apa sebekal kedetina. Ben, mon bekna percaya. Yahya jeria Elia. Sela era malaki pada tengah. Mon andik kopeng, mara edingaki. Eben dingaki ben apa bik sengkok, reng oreng ejeman setiaria. Reng oreng ria, pada benak kanak setoju e pasar. Sesaka lompok, aerak kaselain. Bik sengkok, bekna nyanyaki lagu segumbira. Tapi bekna tanda atandeng. Bik sengkok e nyanyaki lagu kesosaan. Ben, bekna tanda nangis. Yahya dateng, apuasa ben tak nginom anggur. Ben reng oreng pada ngocak. Oreng ruah kasosopan setan. Satia potrana manusia dateng, ngakan ben nginom. Reng oreng pas ngocak. Abesrah, oreng ruah. Dekah, Bukma buen, akan caben tokang narek pajak, ben akan caben orang sebanyak tu sana. Meski beria, kabijaksanaan Allah, ekening bukti aki dari hasilah. Sa'lana jeria Isa pas mulai nyale takotah, sepaling sekut ekening isaleranah mabede keajiban. Sebab reng orang etakota jeria tak ende atau bet dari satu sana. Celaka bekna Korasim, beria kia bekna Betseda. Jek sakenga keajiban-keajiban, sepa bede nga tengah na bekna, epa bede neng etirus, ben sidon. Tantoh, reng-oreng edisa la abit si atobet dari satu sana, ben ngangkui kelampi kesosaan. Sarta, cetaka epo bui abu. Kaenga eya, yare kiamat, reng-oreng tirus ben sidon, agempangan nare masa pora dari Allah, etempeng bi bekna. Ben, bekna, Kapernaum, apa bekna yang gak sampai ke swarga? Njok, lak malak bekna bekal buang akan raka. Sebab, seumpamana, keajiban-keajiban sebabada yang ngatengana bekna. Kapi jeria apa beda neng esodom? Tanto, setiriah sodom kik beda. Kaya nga iya, yare kiamat, agempangan orang sodom esapora etembang bekna. Ebek to jeria, Isa adua. Rama, Pangeran sing ngobasai langit sareng bumi. Abdi dalam mator saka langkong, kajunan dalam amarga kak dinto sadaja. sarang jenan dalam ero seagi. Dari reng oreng sepenter, sarang segeduan elmo. Namong, sarang jenan dalam, etutu agi kareng oreng setak penter. Kepaneka, sema seneng panggaline pon jenan dalam rama. Isa laju adebu. Apa bayi lepas ragi rama kasengkok. Tada oreng sekenal ka anak, kajaban rama. Beriakiyah, tada sekenal ka rama, kajaban anak. Benreng oreng sebi anak jeria, epa kenal ka rama. Mara nyantir kasengkok, bena kebi selesoh, sarta nangkung berena odi. Bi sengkok bena epa segera. Mara torok tang parenta, ben ajar dari sengkok. Sebab sengkok ria alos ben anda pasor. Dedi bena bekal arasa seger. Sebab tang ta parenta mas seneng. Ben kesosaan sebi sengkok epeko lagi ka bena. Demang.